jalan seenaknya, penuh percaya diri. Ketika Nona lewat di depanku, teduh sinar matanya membuatku jatuh hati. Oh tunggu Nona, berhentilah dulu. Nona manis biasanya, tak lepas dari pandangan pria. Oki oki do, yeah. Siapa bilang Nona manis, tak boleh dilirik, tak boleh dibawa. Nanti dulu, nanti dulu. Melempar senyum ramah saat ia ku goda, sungguh tak tega untuk mengulangnya.